हाँ जी, सफ़ा नंबर 11। सफ़ा नंबर 11 आज कौन पढ़ेगा? जी पढ़ें, माइक ले लें अगर। अभी एक हुआ था सिर्फ, पैरा एक पैरा हुआ था। ये एक पहरा, पहरा इतु पैराग्राफ, ये भी एक पैरा या पैराग्राफ। हाँ, पैराग्राफ पहरा उर्दू में। जी शुरू करें। पहरा पहरेदार। नहीं नहीं, आप बहुत आगे चले गए। सफा नंबर 11, दूसरा पैराग्राफ। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हमेशा रसूल मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि वसल्लम का साथ दिया। हमेशा क्या होता है जी? ऑलवेज। ऑलवेज को इंडोनेशियन में क्या कहते हैं? हज़रत अली ने हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। साथ क्या था? महमूद साहब मेरे साथ बैठे हैं, महमूद साहब मेरे साथ बैठे हैं, उनकी कुर्सी मेरे साथ है, वो मेरा साथ देते हैं पढ़ाने के लिए। इसका मतलब तर्जमा करना नहीं है, वो मेरा साथ देते हैं पढ़ाने के लिए। रहमत साहब, और आपका क्या नाम है? रहमत साहब और मुस्लिम साहब साथ साथ बैठे हैं, साथ साथ बैठे हैं। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र 41 साल है, ठीक है। ये सवाल किसी से भी हो सकता है उम्र का। कल कहा गया था कि अपनी उम्र का जो भी लफ्ज़ है वो याद करके आना है, जिससे मर्जी पूछें। क्या उम्र? उम्र कितने साल है अपनी, अपनी अपनी हर एक ने याद करके आनी है। मोहन बेसोक दिहाफालकन उम्र तुआन मसिंग-मसिंग, harus tahu urdunya. Oh, kemarin sudah bilang begitu saya, katanya. Jadi sekarang harus sudah hafal angka umur tuan-tuan. Kya kya re? Jadi mereka kal kali. Ini rat ko kal mana? Kal kaha tha? Kal kaha tha apne? Aaj main kisi se bhi pooch sakta hu. Theek theek. Superman sahab, aapki umar kitni hai? 47 hai sir. 47, mujhe nahi pata kya hota hai. Urdu mein bataye. टोपी पहन के दिमाग गरम होगा फिर चलेगा। dengan kalau pakai topi dulu nanti otak panas baru bisa mikir katanya। हाँ जी, पेन पेन ती सत्रह नहीं, ठीक है, 47। हाँ, 45। हाँ जी, 47 साल मेरी उम्र, 47 साल है। कलो कपाला 4 इतु लिस लिसान उजुंगनिया, कपाला 3 तीस तीसान, अब जिस जिसने टोपी पहनी है वो अपनी उम्र बताता जाए। Yang pakai topi katanya tolong menyebutkan umurnya masing-masing. Zera, Emily, umur? 53. 53. 53 साल है। Wow. 38 साल है। माशाल्लाह। साल है। हाँ जी टोपी पहनी है आपने, हाथ लगा के देख लें। मेरी उम्र 43 साल है। मेरी उम्र 40 साल है। टोपी पहनी है, टोपी पके टोपी 35 साल है। रहमत साहब सैतालीस साल है। हाँ जी मुस्लिम साहब 45 साल है। हाँ जी कंबोडिया 27 साल है। ठीक आप बयालीस साल है। हाँ जी आपकी शर्ट का क्या रंग है, आपकी शर्ट का रंग क्या है? नीला? नहीं नीला तो ये है, पीला। पीला माशाल्लाह। उनतालीस साल। वो पीछे लाइन जी। साल है लगती तो नहीं, आपकी उम्र 34 लगती नहीं। Enggak kayak itu katanya. Enggak kayak 34. Ziyada lagti hai. Kayak tua. Ya kam lagti hai. Atau kayak kurang. Imut-imut aja. 37 saal hai. Jazakallah. महमूद सर ने टोपी नहीं पहनी। तो हजरत अली ने हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। साथ इनको मैंने समझाया कि महमूद सर मेरे साथ बैठते हैं, हमारा साथ देते हैं, तर्जमा करते हैं। हजरत अबू बकर, हजरत अली सनातेसा मंजरताई हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी लड़ाइयों में हिस्सा लिया। हिस्सा लेना का मतलब है शामिल होना, मंगामिल बागियां इकुत सरता, साथ मिलकर कोई काम करना, बकरजा बरसामा। लड़ाई आप जानते हैं जंग को कहते हैं, लड़ाई परां, लड़ाई की जमा है लड़ाइयों, जमाकन्या लड़ाइयां या लड़ाइयां अतो लड़ाइयों। मेरे पास एक किताब है, साहेब पुण्य सातु, वहाँ बहुत सारी किताबें पड़ी हैं। हाँ हाँ दिसाना बन्यक terletak buku? Ek? Bohut sari. Ek? Bohut sari. Hum do murabbiyan idhar baithe hain. Ye bohut sare murabbiyan baithe hain. Beliau menyebut murabbi kembali. Bohut murab, matlab zyada. ٹھیک ہے, بہت ساری لڑائیوں میں حصہ لیا, مطلب بہت ساری جنگوں میں آپ ان کے ساتھ رہے. Beliau menyertai banyak sekali peperangan dengan Rasulullah SAW. ہاں جی, ہر لڑائی میں حضرت علی علیہ السلام بڑی بہادری سے لڑے. بہادری کیا ہوتا ہے؟ اپارتی ہے بہادر, بریونیس, بریونیس, کبرانیت. سپر مین صاحب بہت بہادر ہیں, کسی سے نہیں ڈرتے اور جب چاہیں کلاس میں سو جاتے ہیں. Tidak takut dengan siapapun, kata. Kapanpun ingin beliau bisa tidur di kelas. سپر مین کو کارٹونوں میں بھی بہت یا فلموں میں بہت بہادر دکھاتے ہیں. سپر مین دی فلم فلم کارٹون جگہ نمپک برانی سکالی, جسے کوئی خوف نہیں ہوتا. Tidak takut dengan siapapun. بہادری کا مطلب ہے ایسا انسان جس کو خوف نہ ہو. بہادر artinya orang yang tidak takut sama siapa. جب لڑنا پڑے تو وہ پوری طرح سے لڑے. Ketika harus berantem, dia berantem. جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہادری سے ہندوؤں کا, عیسائیوں کا اور مسلمان مولویوں کا مقابلہ کیا. Seperti halnya Masih Maud alaihi salam melawan para Kristen, Hindu, orang penentang Muslim dengan penuh keberanian. Kabhi ghabraye ya dare nahi. Beliau tidak pernah gentar. To bahaduri se ladna matlab bahaduri se jang karna. Berperang dengan penuh keberanian. جی آگے پڑھیں. آپ نے بڑے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کیا اور ہر دشمن پر فتح حاصل کی. دشمن کیا ہوتا ہے؟ انیمی. بڑے سے بڑا, بڑا کیا ہوتا ہے؟ یہ مائک بڑا ہے, یہ بوتل چھوٹی ہے. بڑے سے بڑا کیا مطلب؟ یہ دونوں مائک بڑے ہیں اور یہ مائک اس میں سے زیادہ بڑا ہے. ٹھیک ہے, بڑے سے بڑا مطلب جو بڑے ہیں ان میں بھی زیادہ بڑا. Yang besarnya lebih lagi. Ini besar, ini lebih besar lagi. اگر ہم کہیں کہ ہماری کلاس میں وہ مبلغین جن کی عمر 20 سے 40 سال تک ہے وہ چھوٹے ہیں. Jika kita di kelas kita umur yang 20 sampai 40 terhitung kecil, muda misalnya. جو 40 سال سے بڑے ہیں, yang lebih besar dari 40 umurnya, ان کو ہم بڑے کہتے ہیں. Kita sebut besar. لیکن ان میں سے بھی کچھ ہیں جن کی عمر کافی زیادہ ہے. Tapi masih ada lagi yang lebih besar lagi, lebih tua dari itu. ان کی عمر 53 سال ہے. عمر beliau 53. تو یہ بڑوں میں سے بھی بڑے ہیں. Beliau lebih tua dari yang tua. ادھر تھائی لینڈ کے مربی صاحب ہیں, ان کی عمر کتنی؟ 90 60 سال, 60. تو یہ بڑوں میں سے بھی بڑے ہیں. Beliau lebih besar di antara yang besar. تو بڑے سے بڑا دشمن, جو دشمن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان میں سے کچھ چھوٹے لیول کے تھے, کچھ بڑے لیول کے تھے. اور بڑے سے بڑا مراد جو بڑوں میں بھی سب سے بڑے تھے. Musuh Rasulullah ada tiga misalnya, yang biasa-biasa saja, yang besar, yang hebat, dan yang lebih hebat dari yang hebat, di atas yang hebat. تو حضرت علی نے جو بڑے سے بھی بڑے دشمن تھے ان کا بھی مقابلہ کیا. Musuh yang lebih hebat dari yang hebat pun حضرت علی hadapi. آپ نے جو ٹورنامنٹ کرایا تھا اس میں بعض بڑے کھلاڑی بھی تھے. Turnamen yang Anda buat, di dalam turnamen tersebut ada pemain-pemain yang jago. اور محمود صاحب بڑوں میں سے بھی بڑے تھے. और चैंपियन बन गए महमूद साहब जरी चैंपियन। तो इन्होंने आप में से बड़े खिलाड़ी का मुकाबला किया और जीत गए। महमूद साहब telah melawan mengalahkan yang hebat di atas yang hebat lagi di antara tuan-tuan। हर दुश्मन पर फतह हासिल की। फतह मतलब जीतना, जीतना। फतह मना विक्ट्री, विक्ट्री, विक्ट्री। हजरत अली ने बड़े से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया और उससे फतह हासिल की। melawan musuh yang sebesar besarnya dan mendapatkan kemenangan dari peperangan itu। जी आगे पढ़िए। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जिन लड़ाइयों में हिस्सा लिया उनमें से एक लड़ाई खैबर के मकाम पर हुई। लड़ाइयों में हिस्सा लेना आप पहले समझ चुके हैं, शामिल होना, खुद सरता। हज़रत अली ने चूंकि आपने जिक्र पढ़ा कि बहुत सारी लड़ाइयों में हिस्सा लिया था, करना बड़े बयाक सकली खुद पपरांगन। अब वो बता रहे हैं कि उन लड़ाइयों में से एक लड़ाई खैबर जगह का नाम है। दी अंतर पपरांगन इतु salah satunya adalah peperangan yang dilaksanakan di Khaybar। मुकाम भी जगह को कहते हैं। मकाम disebut dengan tempat। तो जो लड़ाइयां आपने लड़ी थीं उनमें से एक लड़ाई खैबर में हुई थी। salah satunya terjadi di Khaybar, di daerah Khaybar। जी आगे पढ़ें। खैबर की लड़ाई में दुश्मनों के सरदार का नाम मरहब था। अब जो खैबर की लड़ाई थी उसमें दुश्मनों का जो सरदार था, सरदार क्या होता है, जो दुश्मनों का लीडर था, जो उनमें से सबसे बहादुर था। ada pimpinan dari musuh yang paling berani di perang Khaybar tersebut, उसका नाम था मरहब। namanya मरहब। जी मरहब बहुत बहादुर था। मरहब भी एक बहादुर इंसान था, इसीलिए अपनी कौम का सरदार था। dia sangat berani untuk itu dipilih menjadi pemimpin। वो जमाना ऐसा था जिसमें अरब लड़ाइयां करते रहते थे। pada masa itu peperangan sering dilakukan oleh orang Arab। कबीले आपस में लड़ते रहते थे। कबीला कबीला saling berperang satu sama lain। इसलिए वो हमेशा ऐसे शख्स को अपना सरदार चुनते थे। untuk itu mereka memilih pemimpin pemimpin जो उनमें से बहादुर होता था। yang paling berani di antara mereka। इसलिए उनका सरदार मरहब भी एक बहादुर इंसान था। untuk itu dalam pandangan mereka मरहब yang berani di antara mereka। मरहब बहुत बहादुर था, वो मैदान में आया। दिया तंपील को मैदान। जिस वक्त डंडों से तलवारों से लड़ाइयां होती थीं, एक बड़े ग्राउंड में दोनों फौजें जमा हो जाती थीं आमने सामने। और साथ में तो पुपरांगन dengan ya pentungan pedang dan berhadapan satu sama lain di sebuah lapangan yang luas। और दरमियान में उन्होंने जगह खाली छोड़ी होती थी। dan di tengah-tengahnya mereka kosongkan। शुरू में एक एक बहादुर उस खाली जगह में आता था। sebelum peperangan dimulai tampillah para pentolan mereka। और वो अपनी बहादुरी दिखाते थे। dan mereka menampilkan kegagahannya। और एक दूसरे से लड़ाई करते थे। dan beradu satu sama lain। इस तरह वो मरहब जो है वो सामने मैदान में आ गया। मरहब tadi tampil ke muka। और उसने बुलंद आवाज से कहा। dan berteriak dengan suara keras। मैं मरहब हूँ। मैं मरहब हूँ। सारा खैबर मुझे जानता है। semua orang tahu di Khaybar kepada saya। कि जो मेरा कबीला है खैबर। कबीला saya खैबर। उन सब को मेरे बारे में इलम है। semua orang mengenal saya। जानना यानी इलम होना। जानना artinya tahu। जी मैं मरहब हूँ, सारा खबर मुझे जानता है, मैं बहादुर हूँ, मैंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तर्जमे की है जरूरत? और तर्जमा कहाँ दिया? کی سمجھ آ گئی ہے ان فکروں کی؟ سدھا فہم پیچھے بار بار یہ آئے ہیں وہی دوہرا رہے ہیں فکریں. جی میں نے زیرہ پہن رکھی ہیں آؤ کون میرا مقابلہ کرے گا. جی ان میں بھی جوش پیدا ہو گیا ہے. یہ بچا کو نہیں کچھ برگ جولا زیرہ ایک قسم کا لباس تھا جو عموماً لوہے سے بنا ہوتا تھا. زیرہ adalah pakaian terbuat dari besi. اور لڑنے والے اور تلوار بازی کرنے والے وہ اپنے جسم پر پہن لیتے تھے. yang berperang atau yang bertarung biasanya memakai baju itu. بعض تلوار کے وار اس کی وجہ سے ان کو نہیں لگتے تھے. sehingga pedang pun terkadang tidak bisa menyentuhnya. اس نے وہ لباس پہنا ہوا تھا. dia sudah pakai marhab tadi baju itu. اور اس نے یہ بتایا کہ میں نے یہ زرہ پہنی ہوئی ہے. dan dia berteriak bahwa saya sudah pakai baju besi. پہننا کیا ہوتا ہے؟ یہ قمیض میں نے پہنی ہوئی ہے. یہ قمیض میں نے پہنی ہوئی ہے. یہ قمیض میں نے پہنی ہوئی ہے. انہوں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے. انہوں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے. پہننا تم کا. اس نے کہا میں نے زرہ پہن رکھی ہے آؤ. ہم نے آؤ پڑھا تھا. آؤ آؤ جاؤ آؤ جاؤ. ہم کسی کو بلائیں تو اسے کہتے ہیں آؤ. تو اس نے سب کو دعوت دی جتنے بھی مسلمان سامنے کھڑے تھے کہ آؤ کون میرا مقابلہ کرے گا, تم میں سے کون ہے جو مجھ سے لڑائی کرے گا. جس طرح ٹورنامنٹ جیت کر محمود صاحب نے بتا دیا ہے آپ سب کو کہ آؤ تم میں سے کون میرا مقابلہ کرے گا. seperti محمود صاحب menang dalam turnamen katanya lalu nantang kepada siapapun. انہوں نے منہ سے نہیں کہا لیکن جیت کے انہوں نے آپ سب کو چیلنج کر دیا ہے. meskipun tidak diucapkan tapi beliau sudah menang menantang tuan-tuan. جی آگے پڑھیں. حضرت علی علیہ السلام کی مرتبہ باتیں سنی. بات سننا. آپ آگے بڑھے. آگے بڑھنا اور فرمایا یہ ہے جی آگے بڑھنا. میں یہاں کھڑا ہوں میں آگے بڑھنا. آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا. پیچھے پیچھے پیچھے جانا مندر. پیچھے ہٹنا مندر. کلو پیچھے تو جب موقع بڑھنا انہیں کونوٹیشن ہے مجھو کدپان. پیچھے جانا پیچھے ہٹنا یہ ہٹانا menyingkirkan. آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا ہٹانا. کوئی چیز راستے میں آ گئی ہے اس کو سائڈ پہ کر دینا. ada suatu benda disingkirkan di jalan. میں پیچھے ہٹ رہا ہوں. saya mundur ke belakang. میں آگے بڑھ رہا ہوں. saya maju. saya singkirkan botol. hatana itu rastre se hatana. aap huzur sallallahu alaihi wasallam ne kya farmaya hai koi cheez takleef mein raste mein dekhe to usko hata de. huzur bersabda jika ada benda yang membahayakan di jalan singkirkan. koi kanta koi patthar koi gandgi jo logo ko tang kar sakti hai duri batu usko dekhe to raste se ہٹا دیں سنکر کر. آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا ہٹانا. آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا ہٹانا. یہ क्या हटना फटना बम्ब फटता है बम फटना मलदा फटना इसको फटना कहते हैं बाली में एक दफा बम फटा था दिवाली पर ना बम मलदा दिवाली नहीं बाली बाली उसमें काफी ज्यादा बंदे फौत हुए थे banyak sekali orang yang meninggal dibuatnya बम्ब फटता है बम मलदा बम फटना आगे बढ़ना पीछे हटना तो हजरत अली आगे बढ़े और फरमाया हजरत अली तंपिल के मुका dan bersabda फरमाया कहते हैं इज्जत के लिए क्योंकि हजरत अली इस्लाम के खलीफा थे हमने ये नहीं कहना कि उन्होंने कहा बल्कि हम कहेंगे उन्होंने फरमाया karena beliau seorang khalifah jadi kita menghormati beliau kita tidak bilang beliau bilang atau mengatakan tapi kita bilang bersabda farmaya disebut tidak bilang hadits Ali ne kaha itu kurang pas ji padhe main Ali hu meri maa ne mera naam Haider rakha hai maa samajhte hain aap meri maa माई मदर मेरा नाम रखा है हैदर एक और नाम था हजरत अली का हजरत अली हैदर नाम लाइन है हजरत अली नाम रखा है मुझे नाम दिया है हैदर नाम रखा नाम दिया समा मुनामाई मैं शेर हूँ शेर समझते हैं लाइन मैं दुश्मनों को तेजी से खत्म कर देता हूँ तेजी क्या होता है जल्दी जल्दी चपा जल्दी तेजी मैं दुश्मनों को तेजी से खत्म करना क्या होता है आपको चपात सकाली menghabisi musuh वाकई में ऐसा नहीं कहा होगा ना ये शिया के लिए बाज स्टोरियां इस तरह नहीं है अच्छा लड़ाई तो हुई थी लेकिन इस तरह मुकालमा हुआ था नहीं ये जरूरी नहीं कुछ जरूर हुआ ये नहीं कि बिल्कुल नहीं हुआ कुछ अल्फाज मुबालगा हो गया था कुछ बढ़ा देते हैं ये उन्हें हो सकता कहा कि मेरा नाम अली है और मेरी माँ ने हैदर नाम रखा था और मैं बहादुर हूँ वो उस वक्त आके अमूमन इस तरह पहले बताते हुए अपना तारीफ शुरू कराते हैं जी तेजी से ख़त्म करना तेजी से ख़त्म करना हम में से कुछ खाना तेजी से ख़त्म कर देते हैं जल्दी से खाना खा लेते हैं तेजी से खाना ख़त्म करते हैं कुछ तेजी से चाय पी लेते हैं अरे हम चपात मकान अरे हम चपात मिनम चाय लेकिन कुछ सोते रह जाते सोते सुन करते होते सोते की गर्दान बहुत हो गई है तो तेजी से खत्म करना दुश्मन को मतलब है कि मैं दुश्मनों को जल्दी से मार देता हूँ चपात मुंबुनु मुसु यानी मैं बहुत बहादुर हूँ आपको संगत ब्रानी जी आगे पढ़ें بات میں نے عرض کی تھی یہی بات میں نے عرض کی تھی جس پر میں نے اعتراض کیا تھا کہ جو بات وہ کر رہے تھے وہ یہ ہے 1922 میں اس کتاب کی دوبارہ عام اشاعت ہوئی ہے 1922 میں، ورنہ اس سے پہلے پرنٹ ہو چکی تھی، اور عربی حصے کا ترجمہ فارسی زبان میں ترغیب المومنین کے نام سے 1898 میں شائع ہوا ہے، انگریزی زبان میں خلاصہ بھی 1898 میں شائع ہو گیا جس کا نام تھا دا میسج اور کرائی آف پین جو ہے وہ فریاد درد ہے میسج اور کرا گئی، یہ سارا بعد میں پڑھ گیا سیکنڈ ایڈیشن جی پڑھیں. حضرت علی علیہ السلام نے یہ کہا اور مرکب کی طرف بڑھے. یہاں انہوں نے حضرت علی کے لیے کہا کا لفظ بھی یوز کر دیا ہے، فرمایا نہیں لکھا. اور di sini digunakan kata kaha mengatakan, tidak digunakan kata farmaya untuk حضرت علی. مانا ایک ہی ہے لیکن عزت کے لیے فرمایا استعمال ہونا چاہیے. Artinya sama, cuman harus digunakan kata yang adab, yakni hormat. Farmana. بڑھنا آپ نے پتا ہے کہ آگے جانا. طرف کا مطلب ہے کسی کی سمت. طرف itu artinya arah. اس طرف کیا ہے؟ مشرق. اس طرف مشرق تیمور. اس طرف کیا ہے؟ مغرب. مغرب. مشرق مغرب. مشرق مغرب. سورج کس طرف سے نکلتا ہے؟ سورج کمرہ نمبر 5 سے نکلتا ہے اور کلاس میں آ کے سو جاتا ہے. سورج keluar dari kamar nomor 5 dan sampai di kelas tidur. نہیں نہیں. Siapa nih? سورج مشرق سے نکلتا ہے. Oh tidak. Matahari keluar dari timur. سورج مشرق سے نکلتا ہے. آج سورج میں اتنی گرمی نہیں ہے. Sekarang matahari enggak begitu panas terik. سورج آج چپ چپ ہے. سورج تادی کہتے ہیں ڈیم سجا ہر ہندی کے. سورج کو بادلوں نے گھیر رکھا ہے. سورج sedang dikelilingi awan tebal. Siapa nih maksudnya? نیند کے کالے سیاہ بادلوں نے گھیر رکھا ہے. اس کا کیجیے گا ترجمہ. نیند کے کالے سیاہ بادل نے گھیر رکھا ہے. کبوت ہتم ngantuk sedang mengepungnya. تو سورج مشرق کی طرف سے نکلتا ہے. نکلنا سورج کا نکلنا اوپر آنا تربیت. اور مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے. مغرب کی طرف غروب. تو سورج کا نکلنا اور نیچے جانا غروب ہونا. تنگلام غروب ہونا. مغرب میں چلے جانا غروب ہونا. مغرب سے غروب بھی یاد رہے گا آپ کو. مغرب غروب مدہ دی تھا لیکن مغرب یاد رہا تبھی غروب یاد رہے گا. تبھی سردی انگت مغرب دلو بہتر انگت غروب. تو ادھر مرحب تھا ادھر حضرت علی تھے. حضرت علی مرحب کی طرف بڑھے اور ایک ہی وار میں ایک دفعہ ایسے کیا تلوار کے ساتھ. ایک دفعہ وار کیا. وار کرنا ایسے مارنے کو کہتے ہیں. وار کرنا. وار کرنا منباس. مرحب کا سر اڑا دیا. سر اڑانا. اڑانا یہ ہوتا ہے یہ رومال میں نے اڑایا تھا. اڑانا پرندہ آتا ہے اس کو ہم اڑاتے ہیں. کبوتر کو بھی پالا ہے کسی نے؟ ada yang memelihara merpati. چڑیا. ہاں بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی پیتا تھا پانی ایک دن اکیلا بیٹھا ہوا تھا میں نے اڑایا واپس نہ آیا. اچھا یاد ہے کچھ کو یہ اچھی نظم ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے پھر یاد کی تھی. ایک ہی وار میں مرحب کا سر اڑا دیا مطلب تلوار ماری ہے اس کا سر کٹ کے اڑ کے تو وہ جا گرا. kepalanya terpotong lalu jatuh. Hazrat Ali bahut bahadur the, wo khuda ke sher the. Khuda ke sher, sirf waise bahadur the, sher nahi the balki Allah Taala ke sher the. Tidak hanya singa saja, melainkan singa Allah Taala. Sher bahadur aadmi ko bhi kehte hain. Sher itu sebutan untuk pemberani. Ji jana hai kisi ne bhai? Nahi jana. Ji puchna hai kuch? Ji ji. समझ आ गई मुझे सवाल की. ये किताब अहमदियों ने नहीं लिखी, ठीक है, ये किताब हमारी गवर्नमेंट की तरफ से शाया शुदा है और गैर अहमदी उलमा ने लिखी है. उलमा गैर अमूमन हमारे यहाँ इस्तिलाह में अंबिया के लिए अलैहिस्सलातो वस्सलाम की दुआ इस्तेमाल होती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए हम रजी अल्लाहो अन्हो अन्हा या अन्हुम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्होंने हजरत अली के लिए भी अलैहिस्सलाम इस्तेमाल किया है. इसकी कोई ख़ास वजह नहीं, सिर्फ क्योंकि इस्तिलाह हर एक के लिए या हर एक के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं होता. करना इस्तिलाह इतु tidaklah mesti digunakan untuk setiap orang. हम रजी अल्लाह अन्हु की इस्तिलाह क्यों इस्तेमाल करते हैं? Kenapa kita menggunakan istilah radhiyallahu anhu? हाँ जी, कुरान मजीद में आया है सहाबा के मुतल्लिक कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह ताला से राज़ी हुए. इस दुआ को हम याद करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, इसलिए जब भी किसी सहाबी का नाम आता है तो तब हम इस दुआ को पढ़ते हैं. लेकिन ये हमारी अकीदत का मसला है. Tapi itu masalah berhubungan dengan akidah kita. Iman ka nahi. Bukan dengan keimanan, bukan. Akidah. Isliye hame ye dua padhni chahiye. Lekin agar koi gair musliman ya gair ahmadi nahi padhta to hum usse ladenge nahi ke tum kyon nahi padhte. Tapi jika ada orang gair yang tidak membaca, jangan pula kita. Kyunki iske padhne ka koi khudai hukm alahda se nahi hai. Karena tidak ada perintah khusus untuk membaca itu. Sirf Allah Taala ne कुरान मजीद में ये आयत नाजिल की है. करना हनिया अल्लाह ताला मुनुरुनकन आयत तसबूत. और हम लोगों को और बच्चों को इन बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाते हैं. Dan kita mengajarkan kepada anak-anak untuk menghormati para wujud suci ini. इसलिए ये दुआ भी सिखाते हैं. Untuk itu kita ajarkan sama anak-anak. आप हदीस की किताबें पढ़ जाएं. Silakan Anda baca buku-buku हदीस. अरबी जुबान में. Dalam bahasa Arab. उसमें किसी के बारे के साथ रजी अल्लाह तआला अन्हु नहीं लिखा होता. दिसाना tidak tertulis रजी अल्लाह तआला अन्हु. लेकिन अगर आप तराजिम देखें अक्सर अपनी जुबान में या उर्दू में तो वहां रजी अल्लाह तआला अन्हु अमूमन लिखा होता है. Tapi jika Anda membaca terjemahannya dalam bahasa apapun pada umumnya disertakan रजी अल्लाह तआला अन्हु. ये हमारी अकीदत है जिसकी वजह से हम ये दुआ पढ़ते हैं. Itu karena termasuk bagian dari akidah kita, untuk itu kita membacanya, mendoakan. Alaihi salatu wassalam bhi padhi ja sakti hai, wo bhi mana nahi. Bisa juga kita membaca alaihi salam, tidak dilarang. Lekin hamare haan zyada rawaj sahaba ke liye radhiyallahu anhu ka hai. Tapi yang sudah menjadi kebiasaan kita untuk sahabat radhiyallahu anhu. Aur anbiya ke liye alaihi salatu wassalam ka hai. Dan untuk para anbiya alaihi salatu wassalam. Taake एक फर्क जो है वो हमें पता चलता रहे. supaya bisa nampak perbedaan antara keduanya. अब जमात के तीसरे खलीफा सहाबी नहीं थे. sekarang huzur ketiga bukanlah sahabat. हजरत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह या रहमहुल्लाह अलैह, इस तरह हम खिताबात उनके लिए पढ़ते हैं. ये भी दुआ ही है. तो पुन दुआ सम खलीफा राबे के लिए भी इसी तरह पढ़ते हैं. लेकिन जो खलीफा जिंदा हैं, हयात हैं, उनके लिए अय्यदहुल्लाह तआला बिनसरहिल अजीज पढ़ते हैं. इसका माना आता है किसी को? अरे आता है, अर्थ ये सबको आता है. समझ आता है. نوٹ پڑھ لو. ہاں جی یہ شعر آج صبح صبح مسجد میں بھی پڑھا گیا تھا. شاعر انہیں بچکن تادی پگی کہتے ہیں مسجد کترا اس کے فضل نے دریا بنا دیا. جلدی پوچھ میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا. ایک ایک سمجھتے ہیں آپ؟ میں نے کہا شعر میں بعض اوقات لفظ کو چھوٹا کر لیا جاتا ہے یا تھوڑا سا تبدیل کر لیا جاتا ہے. dalam syair pada umumnya beberapa kata itu kadang diringkaskan dirubah. شعر میں ایک ردم ہوتا ہے, بعض اوقات وہ لفظ اس ردم میں اٹکل پیدا کرتا ہے. kadang kata tersebut lebih pas di dalam ritme kalau kita baca syair. اگر ہم پڑھیں ایک قطرہ اس کے فضل نے, یہ رواں ہے. اگر پڑھیں ایک قطرہ اس کے فضل نے تو ایک جو ہے یہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا یہاں پہ. ایک itu sama dengan ایک, kalau di sana digunakan kata ایک kurang enak di nadanya, tapi kalau ایک jadi pas, sehingga si penyair memilih kata ایک di sana, artinya sama saja ایک. اس لیے ایک کو بعض اوقات ایک کر دیتے ہیں, پر کو بعض اوقات پے کر دیتے ہیں. پر سما دیں پہ پکے ہاں. اس طرح بعض اور بھی لفظ آئیں گے جو شعرا اپنے شعر میں ردم کے لیے ان کو تھوڑا سا تبدیل کر دیتے ہیں. banyak juga kata-kata lain yang seperti itu di dalam syair dirubah. لیکن وہ بہت کم لفظ ہیں, زیادہ نہیں ہے. tapi yang dirubah-rubah seperti itu tidak banyak jumlahnya. اور ہر لفظ کو بھی اس طرح نہیں کیا جا سکتا. dan tidak setiap kata bisa dirubah seenaknya seperti ini, tidak. اب استعمال سے کچھ لفظ ایسے ہیں جن کے اس طرح کے چھوٹے ورژن ہیں. di dalam penggunaannya ada beberapa kata yang bisa dirubah seperti ini. اب میں خاک کو حق کر دوں یہ نہیں ہو سکتا. misalnya خاک kita rubah seenaknya jadi حق, nggak bisa. یا کوئی اور لفظ میں چینج کروں اس طرح نہیں ہو سکتا. tidak bisa juga kata-kata lain. ایک اور زیادہ استعمال جو چیز ہوتی ہے مثلا یہ نشان ہے, لیکن عموماً اس کو نشان بھی کرتے ہیں. نشان dihilangkan titiknya, دونوں کا معنی ایک ہی ہے. jadi dengung نشان, لیکن یہ شعر میں بعض اوقات استعمال ہو جاتا ہے. yang dengung ini sering digunakan dalam syair. ایک شعر ہم نے یاد بھی کیا تھا جس میں نشان آیا تھا. kita sudah menghafal kemarin syair yang ada nishanya. ہاں جی کون بتائے گا؟ siapa yang ingat؟ یہ یاد ہم نے کوئی چیک کریں کاپیاں tolong cek buku masing-masing yang ada nishanya. تبدیلیاں کر دیتے ہیں جن سے شعر پڑھنا اچھا لگتا ہے, لیکن ہر لفظ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. pengulangan dari yang pertama. ایک قطرہ اس کے فضل نے قطرہ کیا ہے جی؟ کسی کے پاس کوئی کھلی بوتل ہے یا تھوڑا سا پانی ہے؟ نہیں ہے پانی, میں بوتل ویسے ضائع نہ کروں. نہیں نہیں سما سما ini katra. ye کہتے ہیں سال حضرت مسیح محمد علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں ایک قطرہ تھا اس کے فضل اللہ تعالی کے فضل نے دریا کیا ہوتا ہے دریا نہر چھوٹی ہوتی ہے نہر تو کچیل دریا بڑا ہوتا ہے دریا لگی بسار لگی پانی کا جھیل رکی ہوتی ہے جھیل میں پانی کھڑا ہوتا ہے دریا میں پانی چلتا ہے ہے یہاں کون سا دریا منگالی کیا نام دریا کا جہاں دریا لیک لیک نہیں لیک چھوٹی ہوتی ہے لیک ایک جگہ کھڑی رہتی ہے برہنتی سمندر بہت بڑا ہوتا ہے سمندر سے چھوٹا دریا ہوتا ہے لبی کچیلا کی دریا سے چھوٹی نہر ہوتی ہے لبی کچیلا کی نہر نہر سے چھوٹی جھیل ہوتی ہے تو اس جھیل لیک لیک اس سے چھوٹا تالاب ہوتا ہے تالاب معلوم اس سے چھوٹا ہمارے باتھ روم کا ٹب ہوتا ہے تو اس باغ منڈی کو کے چلائی تو دریا حضور کہتے ہیں کہ میں ایک قطرہ تھا دولو اپ مرپاکان تتسان اپنے فضل سے اللہ تعالی نے مجھے دریا بنا دیا تاکہ برکات کرنی اللہ تعالی telah menjadikanku sungai تو صرف ایک قطرہ hanya satu tetes tapi bisa bermanfaat buat diri sendiri tapi sungai ini bisa bermanfaat bagi semua orang dan sangat besar sebelum ada karunia Allah Ta'ala tidak ada manusia yang dari satu bisa menjadi banyak atau jika dia kurang wasilahnya maka Allah Ta'ala ke fadl se thodi cheez se zyada ban jati hai dengan karunia Allah Ta'ala sesuatu yang kecil yang sedikit bisa menjadi besar atau banyak huzur akele the huzur akele satu jab Allah Ta'ala ne aapko mabur kiya ketika Allah Ta'ala mengutus beliau आपने फिर अल्लाह के हुक्म से तबलीग शुरू की बलियो मुलाई बरतबलीग लोग आपके साथ शामिल होते रहे orang-orang mulai ikut serta gabung काफिला बढ़ता रहा काफिला semakin bertambah और दरिया बन गया menjadi sungai अब ये दरिया मुल्कों-मुल्कों में है sekarang sungai ini sudah ada di berbagai negeri Indonesia में भी एक दरिया है di Indonesia pun ada deria Pakistan में भी है di Pakistan juga ada deria Amerika Inggrisstan में भी है Amerika di Inggris juga ada یہ سارا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا ہے یعنی سموا کرنا فضل ہے اللہ تعالیٰ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں untuk itu ingat bahwa kita tidak ada apa-apanya ہم اس دریا کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے kita merupakan bagian yang kecil dari deria tersebut اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس میں شامل ہیں dan dengan karunia Allah Ta'ala kita bergabung di dalamnya خاک کیا ہوتا ہے apa arti خاک تھا مٹی کو کہتے ہیں debu tanah di sini kurang ya katanya debu سمجھ آگی خاک کی جی مٹی tanah debu حضور کہتے ہیں میں مٹی کی طرح تھا حضور بسال حقیر سی چیز تھا dulu saya seperti debu katanya yang tidak ada artinya اسی نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ لہ سریا بنا دیا سریا کیا ہے yang telah menjadikanku surai. Suraiya sitaron ka ek jhurmat hai. Jhurmat jisko aap aankh se dekhein to takriban 9 sitare nazar aate hain. Kumpulan bintang-bintang yang lebih kurang jika kita lihat dengan pandangan mata ada 9. Lekin wo 200 se zyada sitare hain. 200 se zyada sitare hain. Lebih banyak dari 200 jumlahnya. Sitaron ke jhurmat ko گلدستہ سمجھتے ہیں پھول جب زیادہ جمع کر دیتے ہیں تو گلدستہ بن جاتا ہے ज्यादा सितारे जमा होते हैं उनको झुरमुट कहते हैं, गुगुसा। वो सितारों का झुरमुट जो है उसका नाम सुरैया है। गुगुसान बिंतांग तरह सबूत दंगन सुरैया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक दिन ईमान जमीन से उठकर सुरैया सितारों पर चला जाएगा, यानी इतना दूर चला जाएगा लोग ईमान को भूल जाएंगे। Iman begitu jauhnya sehingga orang akan melupakan. Siapa yang akan mengambilnya kembali? Laki-laki dari Farsi. Hadrat Masih Maud alaihi salam yang akan mengambil kembali iman tadi. Lekin Hudur kata, "Meri ibtidai kaifiyat bhi bilkul matti ki tarah hakir thi." Dulunya aku seperti debu. Allah Taala ka fazl hua jisne mujhe Suraiya sitare se iman wapas lane ki taufeeq di. Karena Allah Taala aku menjadi Suraiya. Ye istiarati kalam tha. Ini adalah ungkapan. Agar Maulvi kahe humne zahir iman hi lene hai. Jika Maulvi mengatakan kami ingin arti yang sebenarnya katanya. Lalu tanya saja kepada si Maulvi tadi, bagaimana keimanan bisa terbang ke Suraiya? Karena bintang itu kan bola api. Jika pergi ke bintang berarti terbakar manusia. Insan to bermuskil chand tak pahuncha hai. Insan dengan sulitnya sampai ke bulan. Sitare to bahut dur hai. Bintang lebih jauh lagi dari bulan. Sabse kareeb sitara wo suraj hai. Yang terdekat adalah matahari. Uske paas bhi hum nahi ja sakte uski garmi ki wajah. Kita tidak bisa mendekatnya karena panas. Isliye ye sara kalam istiarati. Untuk itu semua kalimat ini adalah ungkapan. Hoya aise hi hai jaise iman kitni dur chala gaya hai. Seolah-olah iman begitu jauhnya terbang hilang dari manusia. Imam Mahdi akan membawanya kembali. Syair ini beliau tulis untuk diri beliau sendiri, untuk jemaat juga. Tidak bisa pas cesplong kepada kita semua. Nih, cesplong mereka. Mirta. Urdunya cespa. Saya terjemahkan cesplong. Ye kaagaz hai hamare paas pen ho to hum ye yahan chaspa kar de chaspa karna zara laga de ini kertas ditempelin pakai pin jadi chaspa nempel ya hamare paas gond ho atau kita punya lem laga ke hum aise tempel laga de chaspa karna ye banner yahan chaspa hai. Banner ini nempel di sini. Pas. Ye tube chaspa hai nahi. Ye lagi hui hai. Ini tidak bisa disebut chaspa. Ini apa ya? Terpasang. Ye tasveer bhi yahan lagi hui hai. Ya latak rahi hai. Tergantung. Latak. Ye chabi लटक रही है, लटक रही है, तरगंज ठीक है, लटक ना तरगंज, वो चस्पा है, चस्पा ठीक है, चस्पा में और लटकने में फर्क है, itu perbedaan चस्पा dan letakna. Halo, चस्पा Terus saya artikan lagi kan? Kan tadi sudah. Ikatra uske fazl ne ikatra lebih sopan. Jangan tum likha hai, wahan aap lafaz istimal ho sakta hai. pada tempat tum bisa diganti dengan am. Tum soe. Tum soe. Ya ap soe. Ap soe. Kuri or fe. Ada kata kerja lain? Bentuk pina hai wo zara irregular hai, bentuk sederhana, sedangkan pina adalah irregular. Karena ini kata madi yang memerlukan objek, jadi pakai usme. Kalau tidur tidak memerlukan objek. Usme pia. उन्होंने पिया मीनू banyak sekali kata irregular yang memerlukan objek dalam bahasa Urdu. Untuk itu cukup sulit bahasa Urdu ini. Arabi mein aapko pata hai ek tarika hai, ek tarah ke khel aate hain, usi tarah wo sanse bante jaate hain, aasani se pata chal jata hai. Lekin Urdu mein aisa nahi hai. Beda dengan bahasa Arab. Bisa ingat, bisa banyak dengar, banyak baca, banyak. Untuk itu terkadang kita ngantuk kalau belajar Urdu. Jadi saya menghenti dohrah lete hain ab aage bhi humne kuch number aaj padhne hain. Di jamiah konon sedang belajar. Ada murid yang berkali-kali tidur ngantuk. Pak dosen mendirikannya, membangun, didirikan, disuruh berdiri. Pak dosen mengatakan, saya punya kawan sekelas katanya. Yang lebih ngeri lagi ngantuk daripada anak ini. Dia pun suka tidur di kelas. Jika aku suruh berdiri, sambil tidur berdirinya juga. Namanya si Fulan. वो तालिब इल्म जो खड़ा सो रहा था वो कहता है वो मेरे चाचा हैं टीचर ने कहा टीचर ने बताया ना उनका ये नाम था मेरे क्लास फेलो थे वो तालिब इल्म जो सो रहा था खड़ा वो कहता है वो मेरे चाचा थे yang tidur tadi mengatakan dosen itu adalah paman saya ये तुम्हारा मसला नहीं ये फैमिली प्रॉब्लम है Ini masalahnya bukan apa-apa, urusan keluarga aja nih kata. Sentimen. Saya harap yang suka ngantuk di sini bukan sentimen keluarga nih kata. Vitalis. Siapa yang umurnya lebih dari 50? Assalamualaikum, tadi Tuan Laik langsung mencari jawabannya di bawah, itulah beliau ya. Tertulis di bawah, dituliskan di sini, tolong dibacakan katanya mengenai pertanyaan Pak Ucup tadi. Jadi, sorry, Kitab Ummahatul Mukminin diterbitkan pada tahun 1897 yang karangan Gayer tadi, keberatan kepada istri Rasulullah. Sebagai bantahannya ditulis dua buku tadi pada tahun 1898, setahun berikutnya. Buku tersebut memiliki dua bagian. Pertama, bagian bahasa Urdu disebutnya Firya Dedaret, bagian bahasa Arab Al-Balagh, sama saja. Jadi tahun 98 itu diterbitkan. Jadi kalau tadi bertanya kok diterbitkannya baru tahun 22, tidak, tahun 98 pun sudah diterbitkan buku itu. Arabi Hisah Ma'afarsi terjemah Targhibul Mu'minin Kenamse. Jadi bagian bahasa Arab dengan Farsinya, dengan terjemah bahasa Farsi diterbitkan pada tahun 98 dengan nama Targhibul Mu'minin. Usitara Uska Khulasa dalam bahasa Inggris. Lalu khulasahnya, ringkasannya dalam bahasa Inggris, dalam istilahnya The Message or A Cry of Pain. Sama tadi, Firyadidar atau Al-Balagh, The Message artinya. Jadi pada tahun 1898, itu diterbitkan pada tahun 1898. Jadi intinya tadi yang dimaksud oleh Pak Ucup tahun 22 adalah second edition, terbitan kedua tahun 22 tadi. Terbitan kedua. ठीक है ये पूरा हो गया तो इजाजत है छुट्टी कर सकते हैं silakan bisa meninggalkan